بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Beliau Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mendatangkan hadis dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Ijtanibu, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Mereka para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu tujuh perkara yang membinasakan?" Beliau mengatakan: "Syirik, ini menyekutukan Allah Ta'ala, dan sihir, ini syahidnya." Dalam bab ini adalah bab maja'ah sihir. Wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, yang diharamkan Allah Ta'ala kecuali dengan cara yang benar. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Wa aklu malul yatim, dan memakan harta anak yatim. Yakni dengan selain kebenaran. Watawalli yawma zahfi. Tawalli ini berpaling pada hari berkecamuknya perang tanpa tujuan yang benar. Wa qadful muhsanatil ghafilat mu'minat, dan menuduh. Muhsanat ini para wanita yang mereka memiliki ihsan menjaga kehormatannya. Al-ghafilat, al-mu'minat, yakni sifat yang mereka tidak sadar, atau para wanita yang memiliki menjaga diri tapi mereka ghafilat, yakni lalai dari keburukan, maknanya meninggalkan keburukan. Al-mu'minat itu makna ghafilat. Para wanita yang meninggalkan keburukan, itu maknanya ghafilat. Tidak ada tanda-tanda perbuatan zina, tidak pernah terpikir ke sana, tapi dituduh. Ini termasuk satu di antara tujuh perkara yang membinasakan bagi yang menerjang perkara ini. Adapun syahid dalam hadis yang dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala adalah as-sihr dan juga syirik, karena pembahasan di sini pembahasannya masalah tauhid dan harus sangat berhubungan dengan pembahasan masalah syirik. Kalau enggak mungkin sempurna pembahasan ini. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qauluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ijtanibu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billah wa sihru wa qatlu nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malul yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat kadza awradahul musannifu ghairu ma'zubin. Demikian hadis ini datangkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, tidak dinisbatkan ma'zu itu ghairu mansub azza ya'zu seperti nasabayan subu dan nasabayan sibu. Perhatikan ghairu ma'zu ini ghairu mansub, tidak dinisbatkan kepada siapa di antara para a'immah kalangan muhaddisin pemilik kitab-kitab induk. Tidak disebutkan oleh beliau di sini punyanya siapa. Waqad rawahu al-Bukhari wa Muslim. Beliau Syekh Abdul Rahman mengatakan waqad rawahu al-Bukhari wa Muslim, ini hadis yang muttafaqun alaihi. Ya, ini hadisun muttafaqun alaihi. Ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam takhrijnya. Dibawakan dalam kedua kitab tersebut. Qawlu ustanibu ay ub'udu ba'udha yab'udu. Kalau ab'id jauhkanlah. Kalau ba'udha yab'udu, ub'ud menjauhlah. Ba'udha yab'udu bu'dan fawa ba'idun. Ba'udha yab'udu bu'dan fawa ba'idun, menjadi jauh. Fi'il amrnya ub'ud. Ub'udu, insyaAllah seperti itu. Menjauhlah kalian. Itu makna istanibu. Wawa ablahu min qawlihi da'u. Saya dibaca da'au. Ini fi'il amr da'u. Kalimat istanibu itu lebih dalam maknanya dari perkataan kita kalau kita bilang da'u watruku, atau di sini pakai wawu, nyantum pakai au. Da'u watruku, da'u sama watruku maknanya sama, tinggalkan. Jadi kandungan makna da'u sama utruku dibandingkan dengan istanibu lebih jauh, kandungan maknanya lebih dalam. Istanibu itu maknanya ablak, lebih dalam kandungan maknanya. Seperti kita bilang isma, ya kan, dibanding dengan istami, lebih dalam istami. Mafhum istami itu lebih dalam kandungannya daripada isma. Li'anna nahya 'anil qurban ablagu. Karena larangan daripada mendekati lebih dalam daripada disuruh meninggalkan. Ya kan? Lebih dalam daripada disuruh meninggalkan. Mendekat saja enggak boleh, apalagi melakukan. Begitu. Mendekat saja enggak boleh, apalagi melakukan. Maka dikatakan karena larangan dari mendekat itu lebih dalam daripada disuruh apa? Meninggalkan. Jadi jangankan sama melakukan, mendekat saja enggak boleh. Kaqouli ta'ala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati fawahis, yakni zina, dan semua kekejian ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak dari fawahis dan yang tersembunyi lebih dalam wala taqrabu dengan wala taf'alu. Wala taf'alu dengan wala taqrabu lebih dalam wala taqrabu. Atau utrukul fawahis ma dhara minhu wa ma batan, itu lebih dalam maknanya jangan kalian mendekati. Tinggalkan kejadian-kejadian apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi. Itu dibanding dengan wala taqrabu lebih dalam maknanya wala taqrabu, jangan kalian mendekat. Demikian insyaallah yang diinginkan oleh beliau mendatangkan syahid dari ayat ini sebagai penafsiran ataupun takribul makna, pendekatan makna dari yang diinginkan dengan lafaz ijtanibu. Itu namanya mau mendekatkan maksud takribul makna, takribul paham kepada para qurra, para pembaca dengan membawakan ayat ini. Mendekatkan kepemahaman kepada yang membaca yang mungkin belum paham. Karena kitab ini diperuntukkan untuk semua lapisan, baik para mubtadiin masih pemula dalam disiplin mencari ilmu, atau juga para kibar, para masyayikh, para ahlul ilm dan yang lainnya. Qauluhu al-mubiqat bimuahadatin wa qafin. Muahada yakni bak bertitik satu, waqaf dan qaf. Maknanya al-muhlikat ay al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan disuruh menjauhi. Wasumiyat hadihi, yakni hadis sabak mubiqatin, begitu. Mubiqatin ini adalah maf'ulun bi, hadihi naibul fa'il. Wasumiyat hadihi as-sabak mubiqatin li'anha tuhliku fa'ilaha fid dunya bima yatarattabu 'alaiha minal uqubati wa bil akhirati minal azab. Dan dinamai tujuh perkara ini dikatakan mubiqat, disebut mubiqat perkara-perkara yang membinasakan. Tujuh perkara ini disebut dengan perkara-perkara yang membinasakan karena tujuh perkara ini membinasakan pelakunya di dunia. Bagaimana bentuk binasanya pelaku di dunia? Bima yatarattabu 'alaiha, dengan apa yang terakibatkan atas perbuatan ini berupa al-uqubat, berupa beberapa sanksi hukum. Ikob, sanksi hukum diantaranya adalah dibunuh, syirik diperangi, sihir juga demikian. Pelakunya dikafirkan, maka diperangi dan dibunuh. Membunuh jiwa tanpa cara yang hak juga, tebusannya juga nyawa kalau tidak dimaafkan. Memakan harta riba, diberikan pengumuman oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk peperangan terhadap Allah Ta'ala. Memakan harta riba termasuk sebagai bentuk peperangan terhadap Allah Ta'ala. Allah mengumumkan peperangan terhadap pelaku riba. Waklu malil yatim, memakan harta itu seperti apa? Seperti memakan api di perutnya. Watawali jamat jahat termasuk dosa besar. Membunuh apa? Menuduh muhsanat al-ghafilat juga akan menerima hukuman berupa apa? Dicambuk berapa kali? 80 kali. Dan tidak diterima persaksiannya sampai bertaubat. Maka di dunia akan menerima beberapa ukubat tujuh perkara ini. Di akhirat malah dapat siksaan. Ya kan? Di antaranya adalah ada yang mengkafir syirik. Sihir juga demikian. Kalau qatlu nafs ini ada khilaf. Apakah lahu taubat atau enggak? dan yang lainnya, yakni juga perkara-perkara yang tahta masyiatillahi ta'ala, yakni dalam lingkup masyiatnya Allah ta'ala. Kalau dia muni, ya iya, kalau enggak disiksa, karena termasuk dosa besar. Fa bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma indal Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Tabari fi Tafsir wa Abdul Razzaq marfu'an wa mauqufan annahu qala al-kaba'iru tis'un wa dzakara sab'at al-madzkurah wa zada, punya ana banyak tambahan wa zada. Yang namanya tadi Abdullah enggak ada ya. Wa zada wal ilhad fil haram. Jadi itu dikasih tambahan, dan seorang lebih tepat kalau dikasih wazadah, ada tambahan. Dan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutnya Imam Bukhari dalam Adab al-Mufrad dan juga dalam tafsirnya Tabari dan juga dalam riwayatnya Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitab beliau Musannaf. Hadis yang marfu dan juga mauquf. Mana marfu sampai Rasulullah. Kalau mauquf semua sampai Ibnu Umar. Mana mauquf adalah ucapannya seorang sahabi. Kalau marfu Rasulullah yang mengucapkannya. Al-kabairu tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Tapi itu bukan pembatasan. Sesuai dengan datangnya hadis. Sesuai dengan munasabah tertentu. Dan menyebutkan 7 yang telah disebut dalam hadis di atas hadisnya Abu Hurairah. 9 tadi diantara juga 7 yang telah tersebut dalam hadisnya Abu Hurairah di atas di matan. Wa ziyadah dan tambahannya wal ilhad fil haram. Ilhad fil haram yakni haram al-makki, haram al-madani. Ya kan? Wa uququl walidaini, ilhad ini memiliki sifat nifak. Di tanah haram al-makki atau madani, an-nabawi. Termasuk dosa besar. Wa uququl walidaini dan dura kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua ini juga sangat berbahaya, termasuk dosa besar. Upayakan sebagai seorang anak bisa membalas budi pekerti yang baik terhadap kedua orang tuanya. Jangan suka menentang. Harus berlapang dada ketika dinasihati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Jangan membuat orang tua itu sedih dan kecewa dalam perkara yang hak tentunya. Karena bukan semua orang tua enggak perlu dikecewakan. Karena masalah ukuk itu adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan orang tua dalam posisi benar. Tapi kalau orang tua dalam posisi salah, maka enggak termasuk ukuk, enggak termasuk durhaka. Wali bin Abi Hatim an Aliin anau qala al-kabairu fa dzakara sab'a illa mal al-yatim. Dan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan al-kabair, dosa-dosa besar, beliau menyebutkan di sana ada 7 kecuali memakan harta anak yatim, wa zada al-uquq, dan ditambah oleh Allah Ta'ala dalam riwayat ini al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua, wa ta'arrubah ba'dal hijrah, yakni ta'arrub ini maknanya menyingkir dari perkumpulan kaum mukminin, menjauh, yang di sana sangat dikhawatirkan dia akan menyeleweng, akan meninggalkan agamanya. Ta'aruf ini adalah menjauh dari perkumpulan kaum mukminin yang sangat dikhawatirkan akan meninggalkan Islam, dikarenakan lingkungan yang ada, maka berbahaya seperti bekerja di daerah negeri-negeri kafir. Kalau agamanya enggak kuat, enggak berani menampakkan keislamannya, maka cukup sebagai bukti itu termasuk dia memiliki loyal kepada mereka kufar. Karena hidup di negeri kafir syaratnya tebal. Syaratnya tebal, harus berani mendahirkan Islamnya. Itu pun sesuai dengan kebutuhan dan segera kembali ke kampung kaum muslimin. Jangankan sekarang ke negeri kafir, hidup di negeri Islam dan saya sudah enggak berani berpenampilan Islam. Hidup bertangan kaum muslimin enggak berani berpenampilan dengan penampilannya kaum muslim, apalagi kalau ke negeri kafir. Ya kan, ini yang paling terbanyak dari kalangan kaum muslimin, illa man rahimallah. Ya kan? Hidup bertangan kaum muslimin, hidup di sekitar kaum muslimin. Masjid, masjid-masjid, musala berjejer-jejer tapi enggak berani menampakkan keislamannya. Dari sisi penampilan, lebih-lebih lagi kalau hidup bertangan kufar, maka hilanglah agamanya. Illa man rahimallah. Wa firaqal jama'ati, tambahannya dalam hadisnya Ali ini, menjauh jamaah, yakni jamaah ini menjauh kebenaran. Wa naqsa safqah, membatalkan bai'at, membatalkan bai'at kepada imam muslim, seorang imam yang muslim yang dia meminta dibai'at. Inna tasafqah, insyaallah wala alam. Mungkin ini diinginkan. Kalau enggak, sofko bisa cuma transaksi. Apa? Nah, mungkin begitu juga. Sofko bisa juga apa? Membatalkan akad jual beli setelah sahnya, bisa. Allah alam. Karena sofko itu adalah transaksi. Qala al-Hafidz rahimahullah ta'ala wa yahtaju indi hadha al-jawab 'ala al-hikmah fi al-iktisar 'ala sab'in wa yahtaju indi hadha al-jawab, begitu. Al-jawab di sini maksudnya siapa? Apa maksudnya al-jawab di sini? Abdullah, apa maksudnya? Rizki? Al-jawab? Ah, Mas Dana? Ah, siapa lagi? Mas Jidni? Al-jawab? Pak Komar? Hah? Ora. Enggak. Yang rumah apa? Enggak maksudnya apa di sini? Ini sudah benar insyaallah. Tinggal maksudnya saja yang perlu dipahami. Apa maksud? Eh? Iskalo apa? Mana iskalnya? Jawabin jawabannya Rasulullah itu loh. Wa ma hunna ya Rasulullah. Itu yang diinginkan. Jawabannya Nabi. Jawabannya Nabi. Nabi kan ditanya, wa ma hunna ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, syirku billah wa sihru katulun nafas salati haram wa billah bilhaq. Kenapa kau cuma tujuh jawabannya? Maka menurut aku ada jawabannya butuh. Wahdat Zindi andal jawabu andal hikmah. Jawaban ini butuh kepada hikmah. Tentang apa hikmahnya? Kok cuma tujuh? Dicukupkan cuma tujuh yang membinasakan. Wahdat Zindi andal jawabu andal hikmah. Jawab ini fa'ilnya yahtaj, butuh kepada hikmah. Apa hikmahnya? Fil iktisar, dalam mencukupkan cuma pada 7 perkara yang membinasakan. Bukan kok lebih banyak, kok cuma 7, kenapa? Wa yujabu bi anna mafhumal adat laisa bihujjatin wa huwa dha'ifun. Ini usul fikih ya ikhwah, di sini. Dan dijawab bahwasanya mafhumul adat, 7 itu namanya bilangan. Bilangan itu bahasa Arabnya adat. Bilangan itu bahasa Arabnya apa? Adat. Adat itu bilangan, bilangan ya adat. Itu enggak punya mafhum, enggak punya mafhum mukhalafa. Selain 7 bukan mubiqat, gitu bukan. Enggak punya mafhum mukhalafa maksudnya enggak punya mafhum yang menyelisih mantuk. Yang diucapkan cuma 7, berarti kalau enggak 7 bukan mubiqat, itu namanya mafhum. Paham toh? Itu namanya mafhum mukhalafa, mafhum yang menyelisih mantuknya. Yang terucapkan 7 yang membinasakan berarti yang didiamkan itu enggak ada hukumnya, bukan mubiqat. Sementara mafhumul adat menurut ahlul usul tidak hujjah, maka ia dan ia lemah. Ya kan, mafhum mukhalafa itu diantaranya mafhumul adat, mafhum bilangan. Dan diantara mafhum yang lemah adalah mafhumul adat, mafhum yang diambil dari kata bilangan. Bilangan itu diucapkan 7. Selain 7 berarti hukumnya beda. Itu namanya mafhum mukhalafa. Dan mafhum adat adalah lemah. Ya kan? Seperti salatul laili berapa? Masna-masna, sholat malam itu cuma 2-2. Berarti selain 2 enggak boleh dilakukan. Itu dikatakan mafhum adat itu lemah. Bahkan bisa juga lebih daripada 2-2, 4-4 dan semisalnya. Mafhum. Aw bi'annau a'lamu. Bi'anu a'lama awalan bil madhkurat, bukan a'lamu ini fi'il madhi. Atau pertama kali Rasulullah itu memberikan tahu tentang perkara yang disebutkan tadi 7, sum a'lama bima zada, kemudian memberitahu lagi dengan apa yang ada tambahannya selain 7. Fa yajibul akhdhu bi zad, maka kalau begitu wajib mengambil dengan yang tambahan. Istilah fa yajibul akhdhu bi zaid ini juga perlu dipahami. Yang tertera dalam hadis itu cuma 7, kemudian dalam hadis yang lain kok ada lebih, berarti lebih tadi juga wajib diambil. Faham atau seperti yang diharamkan dalam Al-Quran tentang perkara yang diharamkan yang boleh dimakan cuma ini saja. Ternyata dalam sunnah ada yang lain seperti anjing, ya kan? Seperti apa? Anjing dan yang lain, tikus, apa lagi? Nah, yang jelas yang selain tertera dalam Al-Quran, dalam hadis atau tambahan perkara-perkara yang dilarang dimakan, ya itu tambahan, maka wajib diambil. Bukan kemudian yang dalam Al-Quran itu haram, yang dalam sunnah itu karena tambahan hukumnya makruh, seperti orang persis anjing itu apa? Makruh saja, karena enggak ada dalam Al-Quran. Biar enggak berbenturan, hukumnya makruh saja. Suruh makan, enggak mau makan, masih banyak daging sapi katanya. Kalau mau makruh, coba anjing kamu mau makan. Enggak lah, masih banyak daging sapi kok. Nah itu seperti itu. Mafhum, seperti dalam Al-Quran, perkara wanita yang tidak boleh dinikahi cuma berapa jenis berapa macam wanita saja. Dalam sunnah ada tambahan jam'ul bainal ukhtain, mengumpulkan di antara perempuan yang dua bersaudara. Ya kan? Itu di antaranya. Maka wajib al-akhdh bizaid, wajib mengambil dengan adanya tambahan. Ini usul yang sahih. yang paling banyak bersuara dalam perkara ini adalah Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Ihkam Fushulul Ahkam, membantah para mukhalif. Aw anal iktisara waqa'a fi hasabil maqam binisba ila sa'il, ataupun mencukupkan cuma 7 itu kenapa? Kenapa cuma membuatnya 7 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dengan hadis ini? Bisa jadi karena terjadinya ucapan beliau ini sesuai dengan maqam-maqam keadaan, terkait dengan keadaannya orang yang bertanya di hari itu. Dan ini banyak permasalahan, banyak contoh dalam sunnah seperti ini kondisinya. Maka ini termasuk dalam pembahasan ilmu usul fikih di sini. Masuk dalam bab pembahasan masalah akidah, menyinggung sebagian permasalahan. Maka itu perhatikan ya, ilmu usul fikih itu dibutuhkan. Jangan dibilang belajar usul, belajar usul, belajar usul, nanti kalian sesat, gak terasa. Ayo, gimana? Yo, bahkan tanpa belajar usul kalian akan tersesat, kadang terasa pun enggak mau balik. Nah itu, ya kan? Maka ilmu yang telah ditulis oleh ahlul ilm, diantaranya ilmu usul fikih, ini bukan sembarangan. Kufar sepandai-pandainya mereka, kufar Amerika dan kawan-kawannya, enggak mampu mereka bikin usul agama mereka. Enggak ada usul agamanya orang Kristen, usul apa? Enggak punya. Orang Islam punya usul tafsir, usul fikih, usul hadis, macam-macam. Kristen suruh bikin, bah. Enggak kan? Enggak dunung. Walaupun mereka dipuji-puji orang Islam, katanya orang kafir pinter-pinter apa? Keledai. Ya kan? Pinter bikin pesawat aja kita enggak selera. Kita cuma beli aja kalau punya uang, enggak usah pinter-pinter. Ibut-ibut, apa cepat sampai buat, beli aja. Sudah motor, mobil, ngapain kita cepat-cepat mikir bikin mobil? Beli aja. Ya, bingung-bingung. Tapi masalah agama ini bukan sembarangan. Jadi kalau muslimin memiliki usul yang kuat, usul tafsir, usul fikih, usul akidah, usul hadis dan yang lainnya, ya, bukan sembarangan. Kufar coba, Nasara dan Yahud. Yang dipuji-puji oleh kaum muslimin mereka, katanya orang-orang pintar suruh buat usul agama mereka, enggak tembus. Dibikin teko apa usul ini? Kita pegak karu-karuan. Kita sudah amburadul. Mana pula mau bikin kitab usul? Enggak akan punya, maka jangan gampang ditipu oleh kaum muslimin yang mereka sudah ke barat-baratan dan ke timur-timuran. Ya. Tapi kalau penggandrung demokrasi, wah, kepalanya kupar itu sebenarnya apa? Gede sok gunung. Kepalanya kaum muslimin kecil-kecil gitu. Nah, kayak kutu. Ya kan? Taib. Jadi pembahasan ini disebutkan di sini adalah, ini semuanya berentetan dengan, berhubungan dengan ilmu yang kita pelajari dalam masalah ilmu alat. Antum jangan terburu-buru pulang. Kangen masakan, ya kan, mertua, atau kangen masakan tolan mertua dan semisalnya, ya lo, ini kangen masakan tolan mertua, buru-buru pulang, jangan, masih waktu masih panjang. Kalau sudah pulang nggak belajar. Kemarin kita mencari khabar tentang, ya kan, adik kita Abdul Jabbar, apakah belajar di Kalimantan? Enggak, di rumah aja. Coba bayangkan, kasihan, ditahan-tahan dulu enggak boleh pulang, biar belajar tetap pulang, akhirnya enggak belajar lagi. Ya kan? Maka itu sabar dalam menuntut ilmu. Kesabaran ini dapat pahala insyaAllah ta'ala. Orang tua ikut menikmati pahalanya seorang anak yang sabar dalam mencari ilmu. Zaid, waqad akhraja At-Tabrani wa Ismail Al-Qadi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna qila lahu Al-kaba'ir sab'un, qala hunna aktsaru min sab'in wa sab'in. Imam Tabrani dan juga Ismail Al-Qadi mengeluarkan dari Abdullah bin Abbas, ini mengenai asarnya beliau, bahwasanya dikatakan pada Abdullah bin Abbas dosa-dosa besar cuma 7. Kala dosa-dosa besar itu adalah lebih daripada 7 dan 7. Aksar min sabi'in wa sabi'in. Nah, wa fi riwayatin ya ila sabi'ina akrab. Dosa-dosa besar itu adalah bilangannya ke lebih dekat kepada 70 macam dosa-dosa besar. Ila sabi'ina akrab. Wa fi riwayatin ila sabi'imi'ah. Dalam satu riwayat sampai ke 700 bilangan dosa-dosa besar. Perhatikan dalam tetangga nomor 1 qad alafa al-hafid Abdurrahman bin Rajab rahimallahu kitaban fi addil kabair addi al-hafid Abdurrahman bin Rajab telah menulis kitab dalam menghitung dosa-dosa besar. Tapi apa ini? Tubi'a wali Syekhul Islam, tubi telah dicetak. Wali Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Masail Jahiliyah wa kadzalika fi Addil Kabair. Masail Jahiliyah karyanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini juga termasuk menghitung tentang dosa-dosa besar. Ada berapa di situ? Berapa Masail Jahiliyah itu berapa kira-kira? Siapa yang ingat? 100 lebih. 100 lebih, lebih piro? Lebih puluhan, 20-an. Hampir 30-an lebihnya. Masail Jahiliyah. Itu kitab yang sangat istimewa. Hamla Yahwa. Maka oleh itu benarlah perkataan tadi, istanibu sab'amu biqot itu adalah mabumul adat, tidak hujjah. Maknanya enggak ada mabumul kholafahnya. Ini yang diinginkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maknanya selain 7 enggak, bukan itu. Tapi sesuai dengan keadaan orang yang bertanya atau keadaan ketika beliau menyampaikan sabdanya ini, maka likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal, setiap keadaan ada perkataan yang sesuai dengan keadaan tersebut diucapkannya, bukan sebagai pembatasan. Nah, bukan sebagai pembatasan, selain 7 tidak dosa besar, bahkan masih banyak. Sehingga definisinya adalah terkait dengan masalah perbuatan yang ada ancamannya dengan neraka dan semisalnya, termasuk dosa besar. Qauluhu qala syirku billah. Apa itu syirik dengan Allah? Wa ay yaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu wa yakhafuhu kama yakhafu Allah. Ini pun juga bukan pembatasan. Syarahnya beliau di sini. Syirik billah, syirik dengan Allah Ta'ala. Apa itu syirik? Seorang itu menjadikan tandingan bagi Allah, tandingan tadi diseru dan diharap, ditakuti seperti takutnya kepada Allah. Apakah pembatasan? Enggak. Banyak juga syirik selain apa yang disebutkan sifatnya di sini. Bikin tandingan bagi Allah, diseru tandingan tadi. Tandingan tadi diharap, ditakuti seperti takutnya kepada Allah. Apakah cukup itu? Enggak. Bahkan ada beberapa sifat lain termasuk syirik dengan Allah Ta'ala. Mabum. Maka penafsiran seperti ini bukan pembatasan. Pada abihi, beliau selesai memulai dengan menyebutkan syirik dengan Allah dari 7 perkara yang membinasakan. Li'annau a'zamu dhanbin usyallahu bihi. Karena syirik dengan Allah Ta'ala, karena syirik adalah dosa yang paling terbesar yang Allah itu dimaksiati dengan dosa tersebut. Kama fi sahihaini an Ibnu Mas'udin sa'altu apa ini annabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'dhamu indallah qala an tas'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka alhadis wa kharaja at-tirmidhi bi sanadi an sufwana bin as'al anna qala Qala Yahudi li sahibihi, idhab bina ila hadzan nabi. Faqala lahu sahibu, la taqul nabiyyun, innahu law sami'aka lakana lahu arba'u ayunin, katanya. Wah, Yahudi suka ngeledek. Ya kan? Suka ngeledek. Perhatikan di sini. Sebenarnya dalam sahih ini dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling terbesar di sisi Allah Ta'ala? Rasulullah mengatakan, yaitu kau jadikan tandingan bagi Allah Ta'ala, sedangkan dialah Allah yang menciptakan kamu. Fauzan. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu. Al-Hadis. Dan Imam Tirmidzi mengeluarkan dengan sanadnya dari Sofwan bin As'al, bahwasanya beliau mengatakan, Sofwan. Perhatikan anak-anak, jangan ribut. Berkata Yahudi kepada kawannya, Yahudi ini satu orang Yahud. Kalau Yahud, jamak. Orang-orang Yahud. Kalau Yahudi, seorang dari agama Yahud. Seorang yang beragama Yahud. Nama Yahudi. Ya kan? Kalau Yahud, banyak Yahud. Jadi seorang dari kalangan orang yang beragama Yahudi berkata kepada kawannya, ayo pergi dengan saya, dengan kami ke Nabi ini. Maka kawannya ngomong, wih, jangan kau bilang Nabi. Itu. Seandainya kalau sebenarnya kalau dengar kamu, kau bilang dia Nabi, maka dia akan punya empat mata. Bayangkan. Jadi Yahudi dibilang, kawannya bilang kepada kawannya, la takul Nabi, jangan kau bilang dia itu Nabi. Sesungguhnya seandainya dia dengar kamu ngomong bahwasanya dia Nabi, lakana lahu arba'u a'yun, dia akan punya empat mata. Orang Yahudi suka kayak gitu. Yahudi itu suka bikin kacau. Ya kan? Suka bikin kacau. Gabungannya sama musyrikin. Koalisi sama musyrikin suka bikin kacau. Ya kan? Kalau bahasa kita sekarang suka apa? Bikin provokasi. Itu termasuk kelakuannya Yahud, suka bikin provokasi di pertengahan kaum muslimin, bikin kacau. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat. Maka dua orang tadi dari kalangan Yahud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya tanya kepada Nabi tentang tis'i ayatin bayyinat. Maksudnya siapa tis'i ayatin bayyinat ini? Sembilan ayat, sembilan tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Itu tis'i ayatin bayinat. Sembilan tanda-tanda kebenarannya Musa, mukjizat yang dibawa oleh beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata sallallahu alaihi wasallam, la tusyriku billahi syai'an wala tasyriku wala taznu wala taqulu nafsal lati haramallahu bil haqq wala tamsu fi bari'in ila dhi sultanin liyaktulahu wala tasharu wala taqulu riba wala taqdafu wala taqdifu muhsanatan wala tawa wala tatawallau, gitu di sini. Ini sudah tak yang dibuang. Lil fiyara lil mazhfi wa alaikum khassatan al yahud an la apa ini taqdu fi sabti faqabila yadaihi faqabbala yadaihi, bukan qabila. Maka kedua Yahud tadi mencium kedua tangannya Nabi, warijilahi dan kedua kakinya. Waqala nasyadu annaka nabiyyun. Dua orang tadi bilang, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi. Tapi bukan berarti dua orang ini masuk Islam, ya kan? Nah, kenapa kamu enggak masuk Islam dalam sebagian lafadznya? Wah, kami takut dibunuh Yahud. Tuhan tadi itu, kalau kamu membenarkan apa yang saya sebutkan tadi, kamu bersaksi bahwasanya saya adalah Nabi, kenapa kamu gak mau masuk Islam? Ya kan? Nakhafu an ayyaktulana Yahud. Kami takut akan dibunuh oleh Yahud. Waqala hasanun sahihun. Ini insyaAllah akan kita lanjutkan di waktu yang datang. Walhamdulillah.